Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia memang mengajarkan adab kepada kita. Apabila manusia paham dengan adab, maka manusia hakikatnya sudah paham menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin jemaah tuan-tuan yang mulia, kita dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia hanya untuk memahami satu perkara. Kita hidup bukan menjadi manusia yang tanpa aturan, tidak. Kita hidup diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia bukan menjadi manusia yang hidup bebas, tidak. Tetapi kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini adalah untuk belajar adab. Itulah yang dinamakan Abdullah, belajar menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka belajar untuk menjadi hambanya Allah ini adalah cita-cita tertinggi daripada setiap orang beriman. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar yang paling besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelar menjadi hamba-Nya Allah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, Nabiullah, Sofiullah. Gelar-gelar yang banyak dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita datang ke dunia ini adalah untuk memahami satu perkara. Memahami bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kalau kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menerima kita menjadi hambanya, maka nanti semua masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan dalam setiap amal kita untuk selalu daripada menjaga adab. Semoga bersedia insya Allah.